بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Kita sampai pada penjelasan Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim berupa kisah-kisah yang menunjukkan kemungkinan dihidupkannya orang-orang yang telah mati. Dan ini merupakan perkara yang mutawatir, telah dinukil dari kutub samawiyah dari para nabi dan rasul, dan demikian pula penciptaan langit dan bumi serta kenyataan-kenyataan yang terjadi dari gersang menjadi subur, dari tempat-tempat yang tidak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan, kemudian dengan diturunkannya hujan, Allah Subhanahu wa taala yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati menjadi hidup kembali. Maka ini semua menunjukkan kebenaran dan kepastian adanya hari kebangkitan. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala masuk ke dalil yang keempat. Qala rahimahullahu ta'ala rabi'an, perkara yang keempat. أن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت. Bahwa hikmah, diciptakannya manusia sebagai ahlu taklif, menghendaki adanya kebangkitan setelah mati. Litujaza kullu nafsin bima kasabat, agar dibalas setiap jiwa berdasarkan apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia amalkan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Walaula dzalik lakana khalqun nasi abathan la qimata lah. Kalau bukan karena adanya hari kebangkitan dalam langkah untuk membalas amalan-amalan mereka, diturunkannya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kemudian pada hari kebangkitan ditentukan mana orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah, mana orang-orang yang berada di atas jalan riwayah. Maka kalau bukan karena demikian, berarti penciptaan manusia ini ada sia-sia semata, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Yang berjihad tidak punya nilai, yang mereka bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada harganya. Yang fajir, yang kafir, yang musyrik juga tidak mendapatkan balasan. Kalau setelah mati, mati begitu saja. Dan ini sangat jauh dari kebenaran. Wala hikmata minhu, dan tidak ada hikmah berarti dalam penciptaan manusia. Walam yakun bainal insani wa bainal baha'imi farqun fi hadhihi al-hayah. Dan berarti tidak ada perbedaan dalam kehidupan ini antara manusia dengan hewan, dengan binatang-binatang. Apa bedanya? Hanya sekedar yang satu dibeli akal, yang satu tidak punya akal. Selesai itu selesai. Mereka dari kalangan manusia yang berbentuk seperti hewan, yang berakhlak seperti akhlak hewan, tidak dibalas. Dan mereka yang mengerti keadaan mereka sebagai seorang manusia, memanfaatkan akalnya, juga tidak mendapatkan pahala. Dan tidak dibalas dengan apa yang telah mereka amalkan. Tidak ada hikmah dalam penciptaan jin dan manusia jika demikian keadaannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam suratul mu'minun. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami? Apa kalian menyangka demikian? Kalau tidak ada hari kembali, tidak ada hari kebangkitan, ya sia-sia. Fata'alallahul malikul haq, maha mulia Allah, maha tinggi Allah, sang raja yang hak. Dari menciptakan seperti itu tidak ada hikmah dalam penciptaan. Tidak mungkin. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Nah. Kemudian Allah mentauhidkan dirinya. Dan mensucikan dari penciptaan-penciptaan yang tidak ada hikmah. Tidak ada ghayah. Tidak ada faedah. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, hampir saja aku menyembunyikannya. Ya, agar kemudian dibalas setiap jiwa dengan apa yang telah dia amalkan. Wa qala Ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan orang-orang kafir mereka bersumpah dengan nama Allah dengan yang sumpah sesungguhnya dari mereka. Sumpah mereka itu menyatakan, la yab'atsullahu man yamut, Allah tidak mungkin membangkitkan orang sudah mati. Sumpah, berani mereka sampai bersumpah. Ya, menunjukkan takdzib, pendustaan mereka terhadap yaumul ba'ats. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah, bala wa'dan 'alaihi haqqan. Bahkan tidak demikian. Janji Allah adalah hak. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas manusia mereka tidak berilmu. Liyubayyana lahumul ladzi yakhtalifuna fih. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pada mereka sesuatu yang mereka perselisihkan. Yaitu tentang hari kiamat. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. Agar orang-orang kafir itu mengetahui. Suatu saat mereka itu meyakini bahwa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang dusta terhadap perkataannya. Sampai berani bersumpah terhadap kedustaan. mereka akan ketahui nanti. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Nanti mereka akan ketahui itu. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya pernyataan kami terhadap sesuatu jika kami menghendaki, cukup kami mengatakan kun, fayakun, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Dan yang lainnya dari firman-firman Allah yang menunjukkan hikmah penciptaan jin dan manusia agar mereka dibalas terhadap apa yang telah mereka amalkan. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Fa idza buyyinat hadhihi al barahin, maka apabila telah dijelaskan petunjuk-petunjuk ini, limungkiril ba'ti, terhadap orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, wa asarru ala inkarihim, dan mereka terus di atas pengingkaran mereka, fahum mukabiruna mu'anidun, berarti mereka mukabir, sombong, berarti terang-terangan mereka menolak kebenaran, mu'anidun, mereka ngeyel gitu. Apa bahasa fasihnya, ikhwan? Ah, menentang, apa? Membangkang. Ya, sudah dijelaskan dalil-dalil yang tidak mungkin tertolak. Wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun, dan akan mengetahui orang-orang yang zalim itu nanti ayya munqalabin yanqalibun, tempat mereka kembali. Ya, ayya munqalab ay ayya marji yarji'una ba'dal maut, akan mereka ketahui nanti orang-orang yang zalim tempat mereka kembali, yang mereka pasti akan kembali setelah mereka mati. Ada hari kebangkitan itu, ada hari kembali itu. Nah, maka seorang mukmin al-muqin pasti dia selalu mempersiapkan apa-apa yang harus dia hadapi di masa-masa yang akan datang. Nah, ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأرسل الله جميع الرسل, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seluruh para rasul. Kata-kata jami' menunjukkan keumuman. Mubashirina wa mundhirin, mereka memberikan kabar gembira dan sekaligus memberikan peringatan. Menyampaikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang ta'ah, ahlu ta'ah, dan memberikan peringatan kepada ahlul ma'siyah wa ahlul mukhalafah, ahlul kufur. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, rusulan mubashirina wa mundirin, rasul-rasul yang menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'dar rusul, agar kemudian tidak ada lagi hujjah bagi manusia ini terhadap Allah setelah dikirimnya para nabi dan rasul. Itulah tujuan kenapa Allah mengirim para nabi dan rasul. Agar di saat mereka bertemu Allah pada hari kiamat tidak punya hujjah lagi. Tidak ada lagi alasan untuk menyatakan kami tidak beriman karena tidak datang kepada kami seorang rasul. Naam, hujjah risaliyah qad qamat. Hujjah risalah ini telah ditegakkan. Bayanal muallif rahimahullah. Al-muallif Syekhul Islam menjelaskan rahimahullah. Anna Allah arsala jami'ar rusul. Bahwa Allah mengutus seluruh para rasul. Mubashirina wa mundirin. Dalam rangka untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kama qala ta'ala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal. Rusulan mubashirina wa mundirin. Para rasul yang mereka memiliki dua sifat. Menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Yubashiruna man ata'ahum bil jannah. Mereka menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat dengan syurga. Naam. Wa yunziruna man khalafahum bin nar. Dan memberikan peringatan terhadap orang yang menyelisihi mereka. Berupa neraka. Maka ini dibutuhkan seorang da'i. Ya. Bahwa di saat mereka berdakwah. Untuk mengikuti dan mencontoh dakwahnya. Manhaj para dakwah Nabi dan Rasul. Mereka senantiasa menyampaikan kabar gembira sekaligus memberi peringatan. Inilah yang disebut dengan terghib wa tarhib. Terghib mendorong. Ya, memberikan raghbah, perasaan senang. Sedangkan tarhib menakut-nakuti. Berdakwah hanya dengan targhib. Titik. Tidak benar. Berdakwah hanya dengan fadailul a'mal. Ini dakwah mubtada'ah. Demikian pula berdakwah hanya dengan tarhib. Pula tidak benar. Disesuaikan. Dan dilihat keadaannya, kondisinya. Jangan di depan orang-orang yang kesenangan mereka ma'asi wal fujur. Kalian memberi. Ya. Kepada mereka. Terhib. Tanpa terhib. Memberikan harapan-harapan kepada mereka. Bagaimanapun seorang muwahhid itu. Pasti masuk ke dalam syurga. Walaupun mereka berzina. Walaupun mereka mencuri. Didengar oleh mereka. Yang memang kebiasaan mereka adalah mencuri, berzina, merampok. Mereka dengarkan ini, oh berarti cukup dengan tauhid saja. Ya trukunal amal. Mereka meninggalkan amal. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Mu'adz bin Jabal setelah beliau mendengarkan hakullahi alal ibad wa hakul ibadi alallah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini pada manusia? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tubashiruhum idzan yattakilu. Jangan kamu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka, nanti mereka itikal, meninggalkan amalan. Naam, tidak berlomba-lomba kepada kebaikan. Boleh menyembunyikan ilmu dalam kondisi-kondisi yang dikhawatirkan kalau ilmu itu disampaikan menimbulkan fitnah. Nah, lihat kondisinya. Nah, kalau kita berhadapan dengan takfiriyun, orang-orang yang mereka suka mengkafirkan kaum muslimin, maka jangan kita berikan kepada mereka ayat-ayat hadis-hadis wa'id yang berisi ancaman, semakin kokoh mereka dengan keyakinannya. Ya. Nah, siapa yang membunuh dirinya maka dia diazab khalidan fiha mukhalladan, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ini dalil menunjukkan dosa besar itu hukumnya kekal di dalam neraka. Kalau kekal dalam neraka berarti kafir orang yang melakukannya. Jangan. Nah, dilihat keadaannya. Nah, maka itu penting bagi seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui masing-masing tempat. Di kulli maqamin maqal, wa li kulli fannin rijal. Naam. Wa irsalur rusul lahu hikamun azimah. Dikirimkannya para rasul kepada umat manusia ini memiliki hikmah-hikmah yang sangat agung. Min ahammiha, di antara yang terpenting, bal huwa ahammuha, bahkan itulah yang terpenting. Antakumal hujjatu ala nasi, agar kemudian hujjah telah ditegakkan pada manusia. Hatta la yakuna lahum ala Allahi hujjatun ba'da rusul, ba'da irsalir rusul. Agar kemudian bagi mereka tidak lagi memiliki hujjah terhadap Allah setelah dikirimkannya para rasul. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar kemudian tidak ada lagi hujjah milik manusia bagi manusia terhadap Allah setelah dikirimkannya kepada mereka para rasul. Ini yang terpenting. Tujuan kenapa diutusnya rasul? Kenapa diutus rasul di tengah-tengah mereka? Kenapa rasul itu berbahasa dengan lisan mereka? Ya, dengan bahasa yang demikian fasih. Tidaklah apa yang diketahui oleh rasul dari kebaikan, melainkan beliau telah sampaikan. Tidaklah kejahatan yang beliau ketahui, melainkan beliau telah memberikan peringatan. Sampai kejahatan yang jauh masih akan terjadi, yang mungkin mereka tidak dapati, telah diberikan peringatan kepada mereka dari nabi-nabi mereka. Nah, wa minha, di antara hikmahnya, annahu min tamami ni'matillahi ala ibadih, bahwa termasuk di antara kesempurnaan nikmat Allah kepada hamba-hambanya, fa innal aqlal bashari, sesungguhnya akal manusia, mahma kana la yumkinuhu ayudrika tafasila ma yajibu lillahi ta'ala minal hukukil khasati bih. Sesungguhnya akal manusia bagaimanapun, ya, tidak memungkinkan bagi dia untuk menjangkau rincian-rincian apa yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari hak-hak yang khusus baginya. Wala yumkinuhu ayyattali'a ala ma lillahi ta'ala minas sifatil kamilah, dan tidak memungkinkan pula bagi akal manusia ini untuk mengetahui apa yang dimiliki oleh Allah berupa sifat-sifat sempurna, sifat-sifat kesempurnaan. Wala yumkin ayyattali'a ala ma lahu minal asma'il husna, dan tidak mungkin pula seorang manusia itu secara langsung bisa mengetahui apa yang dimiliki oleh Allah dari al-asma'ul husna. Tidak mungkin diketahui secara faja'ah begitu. Tiba-tiba mengetahui. Naam. Ya. Walihada oleh karena itu arsalallahu rusul. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengirim rasul untuk mengabarkan kepada mereka alaihimus salatu wassalam, menjelaskan pada mereka akidah, menjelaskan pada mereka tauhid, menjelaskan pada mereka al-asma wa sifat, sehingga mereka faham betul, menjelaskan pada mereka syariat, apakah dengan penjelasan kauli atau fi'li atau takriri dari perkataan beliau, perbuatan beliau, atau takrir. Inilah hikmah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul itu dari kalangan mereka pula. Dengan bahasa mereka. Dari keturunan mereka yang mereka ketahui. Bukan dari kalangan malaikat. Kalau yang diutus dari kalangan malaikat, jangan sampai bermacam-macam nanti hujah mereka di hadapan Allah. Rasul kami kan waktu itu malaikat. Malaikat kan lebih kuat dari kami ya Allah. Banyak alasan nanti. Nah. Hikmah yang besar. Dan Allah lebih mengetahui ma huwal aslah lil ibad. Apa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi hamba. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan Allah menurunkan bersama mereka Alkitab dengan kebenaran. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Agar kemudian rasul ini menjadi hakim di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Wa a'zamu ma da'a ilaihi ar-rusul min awwalihim Nuh alaihi salatu wassalam ila akhirihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling terbesar yang diajak oleh para rasul dari awal yaitu Nuh sampai terakhir Muhammad alaihi salatu wassalam at-tauhidu adalah tauhid. Perkara hakullah alal ibad wa hakul ibadi alallah. Ini yang terbesar. Sehingga tujuan utama yang akan menyelamatkan manusia ini dari nar adalah perkara tauhid. Dengan tauhidlah diutus para rasul. Dengan tauhidlah terjadi jihad. Dengan tauhidlah diturunkannya Alkitab. Naam. Dengan tauhidlah terpecah belah hizb antara hizbullah dengan hizbus syaitan. Kama qala Allah ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. An'budullaha wajtanibut taghut. Agar kalian menyembah hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Wa qala azza wa jal wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Tidaklah kami mengutus dari sebelummu dari seorang rasul pun. Naam. Ini menunjukkan keumuman ya ikhwan. Nakira fi siyaqi madha? Fi siyaqi nafi. Nakira rasulin dalam bentuk penafian wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Tidaklah kami mengutus dari sebelummu seorang rasul pun. Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Melainkan kami telah wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kalian menyembah hanya kepadanya. Wallahu a'lam bisawab. Nantahi ila hadzal had wa insyaallah nuwasil fil yawmil ati. Tafaddalu hafizakumullah.